السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Lamud Durrul Manthur min al-Qawl al-Ma'thur fil Al-I'tiqad wa Sunnah. Dan sampai kita pada bab yang ke-15, yaitu alamatu ahlul bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah. Sebagaimana judul kitabnya Lamud Durr, mutiara-mutiara yang tersusun, yang dirangkai, maka penulis hanya menyusun dalil demi dalil, kemudian qaul demi qaul. Yang pertama dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum فَدُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Ayat Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 106, bahwasanya Allah SWT berfirman, يَوْمَ تَبِيَضُّ وُجُوهُ, ketika wajah-wajah memutih, ketika datang hari di mana memutih wajah-wajah dan sebagian yang lain menjadi hitam. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, adapun wajah-wajah mereka yang menjadi hitam, dikatakan kepada mereka, أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ, apakah kalian kufur setelah iman kalian? فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, maka rasakanlah azab dengan apa-apa yang kalian kufuri, atau dengan sebab kufurnya kalian. Ikhwani bin a'azakumullah, ayat ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagaimana nukil oleh Imam Hibatullah al-Lalika'i dalam kitabnya Usul I'tiqad al-Sunnah wal-Jama'ah, dan juga nukil dalam tafsir Ibn Kathir, dan juga dalam Miftahul Jannah dan kitab Ad-Durrul Manthur. Abdullah bin Abbas menyatakan, hina taswaddu wujuh, ini wujuh ahli bid'ah wa dhalalah, wal furqah, yakni yaumul qiyamah. Ayat tadi yang menyatakan yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas bahwa wajah-wajah yang menjadi hitam adalah wajah-wajah ahlul bid'ah wa dhalalah, orang-orang yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, ahlul furqah, yang memecah belah. Yani yaumul qiyamah, yani mereka nanti yaumul qiyamah wajah-wajahnya menjadi hitam. Ini tanda-tanda ahlul bidah yaumul qiyamah adalah iswaddat wujuhuhum, hitam wajah-wajah mereka. Dan dikatakan pada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah iman kalian? Ikhwani fid din a'azakumullah. Adapun mereka-mereka yang menentang ajaran Rasulullah SAW, menentang tauhid, maka mereka musyrikin min awalihi. Musyrik dari awalnya memang. Tetapi yang dikatakan di sini akafartum ba'da imanikum adalah kufur setelah iman. Yang tadinya dia mukmin, yang tadinya dia beriman, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiba-tiba mengadakan kebinahan, kebinahan, kebinahan, dan sudah dikatakan berkali-kali, kata para ulama, bahwa bid'ah adalah barid al-kufur. Bid'ah adalah jembatan kepada kekafiran. Maka sebagian mereka sudah sampai kepada kekafiran setelah iman mereka. Akafartum ba'da imanikum. Akan dikatakan kepada mereka, apakah kalian kufur setelah iman kalian? Tadinya dia mengucapkan syahadatain, tiba-tiba dia menentang Quran dan Sunnah dengan mencaci maki para sahabat yang dipuji dalam Quran dan Sunnah. Kufur. Tadinya dia mengucapkan asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, tiba-tiba dia ingkar kepada rukun iman yang keenam, qadariyah. Tadinya mereka mengucapkan syahadatain, masuk Islam, beriman, tiba-tiba dia mengingkari sifat-sifat Allah, kufur. Yang tadinya dia mengucapkan syahadatain, salat, puasa, tiba-tiba dia mengatakan bahwa aku menyatu dengan Allah dan Allah ada pada diriku dan aku adalah Allah. Kufur setelah imannya. Akafartum ba'da imanikum? Apakah kalian kufur setelah iman kalian? Maka alladzina iswaddat wujuhuhum, kata Ibn Abbas, iswaddat wujuhu ahlil bid'ah wa dhalalah wal furqah. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dinukil oleh Ad-Dailami dan juga dalam kitab Darul Mansur, qala taswaddu wujuhu ahlil bid'ah. Kata Ibn Umar juga sama, taswaddu wujuhu ahlil bid'ah, akan hitam wajah-wajah mereka ahlul bid'ah. Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'at fil athar wa fi ahlil athar. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah bahwa di antara tanda-tanda ahlul bid'ah adalah al-waqi'ah fi ahlil athar, tercaan mereka terhadap ahlul athar, yakni ahlul hadis. Demikian dinukil dalam kitab Usul I'tiqad al-Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai dan juga dalam kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dan juga dalam kitab Qa'idut Tahdits. Bahwasanya dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, tanda-tanda ahlul bid'ah seluruhnya adalah al-waqi'ah, mencerca ahlul athar, ahlul hadis. Karena tidak ada yang meruntuhkan kebid'ahan mereka kecuali riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahlul athar, ahlul hadis. Silakan mereka berbicara dengan ra'yunya, datang para ulama ahlul hadis akan menyatakan qala Rasulullah SAW, runtuh ra'yu mereka. Setiap mereka menyatakan menurut pendapatku begini, tiba-tiba datang imam ahlul hadis rawa an fulan bi sanadin sahih, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan demikian, runtuh ra'yu mereka, runtuh semua pikiran mereka. Tidak akan ada seorang pun yang ikhlas, Enggak ada seorang pun yang hatinya bersih kecuali akan lebih memilih haji daripada ra'yu manusia. Iya kan? Sehingga orang-orang yang hatinya masih bersih akan menyatakan ini hadis, itu ucapan fulan. Ya tentunya memilih hadis sahih. Sehingga mereka ahlul bidah paling jengkel dengan ahlul hadis. Paling marah kepada ahlul athar. Setiap mereka berbicara dengan kebidaahan akan runtuh dengan ucapan-ucapan para ulama ahli hadis dengan riwayat-riwayat yang sahih. Qala Ahmad bin Sinan al-Qattan rahimahullah, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahli al-hadis." Enggak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun kecuali pasti dia akan membenci ahli hadis. Fadhilin a'azakum Allah, lihat ucapan beliau Ahmad bin Sinan al-Qattan sama dengan ucapan Abu Hatim al-Razi bahwasanya yang namanya ahlul bid'ah mubtadi' selalu benci kepada ahlul hadis. Laisa fid dunya mubtadi'un, enggak ada di dunia ini satu mubtadi' pun kecuali pasti akan benci kepada ahlul hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajul nuzi'at halawatul hadis min qalbihi. Kalau seseorang sudah mengada-adakan satu kebidaahan, maka nuzi'at halawatul hadis, akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Tidak lagi merasa manis mendengarkan hadis, tidak lagi merasa lezat mendengarkan kajian-kajian hadis. Nuzi'at halawatul hadis min qalbi, dicabut manisnya hadis dari hati mereka. Mabtada'a, tidak mengadakan kebidaahan satu orang pun kecuali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa manisnya dalam mendengarkan hadis. Maka mesti mereka akan gelisah ketika mendengarkan hadis dari para ulama ahlul hadis ahlus sunnah. Mereka mendengarkan hadis kayak diruqyah. Gelisah, panas, jengkel. Terucap dari mulutnya kadang-kadang. Kalau ucapan terang-terangan saya enggak suka hadis, biasanya enggak terjadi. Karena mereka selalu berpura-pura ahlu sunnah. Saya juga ahlu sunnah, saya juga salafi. Tapi paling tidak akan keluar kalimatnya, kajian dari dulu hadatsana. Mana? Yang lainnya. Dari dulu ini yang dibahas hadatsana. Sampai kapan kita akan menyatakan hadatsana? Lihat. Ucapan mereka keluar dari mulutnya. Menunjukkan kalau mereka tidak suka dengan kajian-kajian hadis. Enggak suka dengan kajian-kajian riwayat, kajian-kajian ucapan Rasul, sunnah, enggak suka. Yang mereka sukai adalah hadis-hadis, pembicaraan-pembicaraan tentang apa yang mendukung kebidaahan mereka. Kalau mereka khawarij, maka senangnya adalah kajian-kajian yang berapi-api. Yang isinya adalah api yang membakar, provokasi. Yang isinya adalah mengajak untuk perang. Itu paling suka. Saya suka dengan yang berbau darah. Ya, kayak vampir. Hadirin a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini adalah kebiasaan mereka. Tidak suka dengan kajian hadis. Atau kalau mereka sesatnya dengan pemikiran sufiyah, mereka akan suka dengan dongeng. Kalau kisahnya atau riwayatnya hadis, qala Rasulullah haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, Rasulullah SAW bersabda hadis, mereka merasa bahwa ini gini-gini aja. Tapi kalau kisahnya atau kajiannya kisah cerita dongeng, ada seorang yang waktu dia berdakwah khuruj fisabilillah di Eropa, tiba-tiba ada cahaya dari langit, ini asyik itu ceritanya. Ini baru kajian. Kalau hajian kadis tidak suka. Demikian pula mereka. Apalagi Syiah Rafidhah yang kajian hadis selalu an Aisyah radhiyallahu taala anhu, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apalagi ditambahi an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, panas mereka, gelisah. Enggak suka. Sehingga ahlul bid'ah dari segala macam firqah enggak suka dengan kajian-kajian hadis karena nuzi'at halawatul hadis min qalbi, dicabut manisnya hadis dari hatinya. Khana bin a'azakumullah. Yang berikutnya ucapan Qutaibah bin Sa'id rahimahullah ta'ala, man khalafa ha'ulai, yakni ahlul hadith, fa'alam annahu mubtadi'. Qutaibah bin Sa'id mengatakan dengan kalimat yang ringkas, siapa yang menyelisihi mereka, yakni ahlul hadith, fa'alam annahu mubtadi', maka ketahuilah bahwa dia mubtadi'un, bahwa dia ahlul bid'ah. Qul inna a'azakum Allah demikian nukil dalam kitab usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah oleh Imam Hibatullah al-Lalikai. Bahwa siapa yang menyelisihi ahli hadis maka dia mubtadi'. Kenapa demikian? Apa bukan ta'assub ini? Oh, ta'assub dengan ahli hadis. Kok mengatakan siapa yang tidak atau siapa yang menyelisihi ahli hadis maka dia mubtadi'. Qul inna a'azakum Allah sudah kita sampaikan berkali-kali. Bahwa yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu tidak sampai kepada kita begitu saja, tetapi sampai kepada kita melalui sanad. Ada yang sanadnya sahih, ada yang sanadnya dhaif, ada yang sanadnya palsu, ada yang sanadnya dalam keadaan begini dan begitu. Sehingga yang namanya ilmu adalah apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Melalui siapa itu? Ahlul hadis. Melalui siapa? Ahlul hadis. Tidak dengan khayal, tidak dengan wangsit, tidak dengan berbagai macam pikiran-pikiran. Tidak. Tetapi dengan qala Allah wa qala Rasul. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tidak kita mengambil begitu saja, tetapi melalui riwayat dari para imam-imam ahlul hadis. Qul inna a'azakumullah. Para ulama menyatakan, apakah kalian akan menaiki rumah tanpa tangga? Apakah kalian akan menaiki atap rumah tanpa tangga? Ini maknanya, apakah kalian akan mengatakan qala Rasulullah tanpa ada riwayatnya? Dengar dari siapa kamu? Ketemu dengan Rasul? Oh tidak. Melalui siapa? Ya harus disebut. Kalau kamu sebut imamnya, dan itu ahlul hadis. Maka siapa yang menyelisihi para ahlul hadis, berarti mereka tidak mau menerima hadis. Atau mereka mengambil jalan lain selain jalan hadis. Fanafidina a'azakumullah. Sebagaimana kaum sufi yang menyatakan, haddathani nafsi an rabbi. Menyampaikan kepadaku diriku. Dari Rabbku. Lihat sanadnya. Menyampaikan kepadaku diriku dari Rabbku. Yang kemudian diindonesiakan dengan kalimat wangsit, dengan kalimat wisik, dengan kalimat apalagi, kalimat-kalimat yang sesungguhnya mereka merasa mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, wa alamatul bid'i ala ahliha badiyatun zahira. Ciri-ciri ahlul bid'ah pada mereka, pada golongannya sangat terlihat. Badiyatun zahira, sangat tampak jelas. Wa azharu ayatihim wa alamatihim shiddatu muadatihim lihamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang paling jelasnya, yang paling gamblang dari tanda-tanda mereka adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap pembawa-pembawa hadis. Kerasnya permusuhan mereka terhadap para pembawa ucapan-ucapan Nabi. Yakni ahlul hadis. Tentunya dimaksud adalah ahlul hadis. Wahtiqarihim lahum. Dan juga pelecehan mereka terhadap para ulama ahlul hadis. Wastighfafihim bihim, dan meremehkan ahlul hadis. Ini tanda yang paling jelas pada ahlul bidah. Silakan lihat. Yang menyatakan dengan para ulama itu adalah antek-antek Yahudi. Siapa? Ahlul bidah. Yang menyatakan para ulama itu adalah antek-antek pemerintah Saudi. Siapa? Hizbiyun. Ahlul bidah. Yang menyatakan para ulama itu adalah hanya budak-budak dari taghut. Ini penguasa-penguasa Arab. Siapa? Mereka. Hizbiyun ahlul bid'ah. Yang menyatakan bahwa para ahlul hadis itu hanya duduk di tempatnya saja. Tidak ada usaha. Tidak ada jihad. Tidak ada perjuangan. Siapa? Salman Auda. Mubtadi' dhal. Ahlul bid'ah. Tak percaya? Fanafilina a'azakumullah. Dia menyatakan bahwasannya yang namanya Ta'ifatul Mansurah. Golongan yang ditolong. Itu kalau ada jihadnya. Adapun para ulama, mereka adalah orang-orang yang tidak berjihad. Maka mereka bukan termasuk Ta'ifatul Mansurah. Mereka adalah Ahlus Sunnah. Mereka adalah, tapi bukan Ta'ifatul Mansurah. Ta'ifatul Mansurah adalah yang ada jihadnya. Kemudian dicontohkan. Para mujahidin di Afghanistan. Para mujahidin di sana, mujahidin di sini. Bayangkan ini diangkat, para mujahidin yang ini di bawahnya. Padahal kalau kita mau detailkan siapa yang kalian maksud dari mujahidin, karena di sana benderanya mujahidin, tapi di dalamnya ada Ismailiyah, Syiah yang paling sesatnya, sekte. Di sana ada Syiah Rafidhah, di sana ada Sufi yang semuanya mengaku mujahidin, di sana ada Takfiri, di sana ada kelompok-kelompok. Yang mana ya Salman? Yang mana? Yang kalian anggap lebih hebat dari para ulama? Ulama enggak ada jihadnya. Putar balik. Dengan mereka para imam-imam terdahulu. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan para ulama yang menyatakan bahwa para ulama berjihad dengan jihad yang lebih tinggi. Dikatakan jihadul khawas. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Masya Allah. Zadul Ma'ad. Disebutkan jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus yang enggak bisa di kerjakan oleh orang lain. Karena jihadnya dengan ilmu, dengan hujjah, wal bayan, dengan pedang-pedang sunnah, dengan pedang-pedang Quran wal hadith, dengan pedang-pedang yang tajam, yang sangat kokoh, yang meruntuhkan semua kebid'ahan. Qulubina azakumullah, ini gak bisa dilakukan kecuali oleh para ulama. Kenapa? Kok mereka mencerca ulama, meremehkan ulama, menjatuhkan ulama? Itu tanda-tanda kalau mereka mubtadi'. Man khalafa ahli al-hadis fa'lam annahu mubtadi', kata beliau, kata Qutaibah bin Sa'id, kata Imam Sabuni, mereka-mereka ahlul bidah punya ciri-ciri yang sangat jelas. Yang paling jelasnya adalah mereka membenci para ulama ahlul hadis. Mereka itu memang punya ilmu, gayanya ahlul bidah yang muncul di akhir-akhir zaman ini, gayanya mereka ini masya Allah punya ilmu, alim, seperti perpustakaan yang berjalan. Tapi sayang, perpustakaannya masih cetakan-cetakan lama yang perlu direvisi. Siapa-siapa itu? Hah? Ucapan Abdurrahman Abdul Khaliq. Kalau lihat ucapan-ucapan tadi berarti dia jelas mubtadi' dhal, ahlul bid'ah. Yang kemudian diundang ke Indonesia oleh Yusuf Baisa. Ke Alirsat Tengaran. Qulibidina azakumullah. Kok bisa ucapannya seperti itu kepada para ulama? Baik, yang lebih banyak lagi, yang merata. Menyatakan para ulama punya ilmu, masya Allah. Alim mereka, mengerti hadis, mengerti. Tapi sayang, enggak ngerti fiqhul waqi'. Lihat Syekh. Maksudnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Lihat Syekh. Di dekatnya, di sebelahnya, sekian banyak majalah Al-Khali'ah. Majalah-majalah yang tidak pantas. Tapi saya tidak tahu, miskin. Siapa itu yang mengucapkan seperti itu? Hampir rata-rata sururiin. Hizbiyin. Hampir semua begitu rata-rata. Sehingga, ikhwan ibn na'azukumullah, mereka menyatakan bahwa para ulama tidak mengerti fiqhul waqi'. Tidak alim fiqhul waqi'. Ini juga sama, salah satu bentuk pencercaan terhadap para ulama ahlul hadis, ahlul ilm, yang menyampaikan ilmu, menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala Ayyub Siqtiyani rahimahullah, la alamu al-yawma ahadan min ahli al-ahwa'i yukhasim illa bil-mutashabih. Kita masuk pada ciri yang berikutnya berarti. Kata beliau, kata Ayyub Siqtiyani, aku tidak tahu pada hari ini seorang pun dari ahlul ahwa yang membantah atau bertikai kecuali selalu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Illa bil mutasyabih. Qul inna a'udzubikumullah. Ini ciri berikutnya dari ahlul bid'ah, selalu hujah-hujah mereka adalah ayat atau hadis atau apa saja yang dijadikan sebagai dalil yang sesungguhnya mutasyabih. Mutasyabih adalah samar maknanya. Karena pada perkara-perkara yang maknanya jelas muhkamat, mereka enggak bisa bermain di sana. Mereka tidak bisa mengambil sesuatu yang mereka butuhkan. Sehingga selalu mengambil ayat yang samar. Ayat yang bisa dipakai oleh mereka untuk ditakwilkan, untuk ditafsirkan, untuk diselewengkan, untuk mencocoki apa yang mereka maukan. Sehingga ciri berikutnya, mereka selalu mengambil ayat-ayat mutasyabihat atau dalil-dalil yang samar maknanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mereka-mereka lah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fahdharuhum. Yang dikatakan hati-hatilah dari mereka. Bahwa di antara ayat-ayat Allah SWT ada yang muhkamat. Hunna umul kitab. Wa ukhru mutasyabihat. Dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun mereka-mereka yang dalam ilmunya, mereka akan mengambil ayat-ayat yang muhkamat, yang sangat jelas. Tetapi jadi masalah adalah mereka-mereka yang fi qulubihim zayl, yang dalam hati mereka ada penyimpangan. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' al-ta'wil. Yang di hatinya ada zayl, mereka cari-cari ayat mutasyabihat untuk cari ta'wilnya dan cari fitnah. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' al-ta'wil. Cari fitnah. Bikin orang bingung. Bikin orang gelisah, bikin orang jadi rame, senang kalau melihat orang ribut. Asyik, kasih lagi. Bingung lagi semua. Kasih lagi, bingung lagi semua. Senyum-senyum dia melihat orang bingung. Khana bin na'azakumullah, jahat sekali. Da'i-da'i mubtadi' bal yang seperti ini. Khana bin na'azakumullah, maka Nabi menyatakan kepada Aisyah, idza ra'aiti alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَلَّ اللَّهُ فَحْدَرُهُمْ. Kalau engkau lihat orang yang seperti ini, cari-cari ayat mutasyabihat untuk cari ta'wilnya, untuk cari fitnah, untuk bikin fitnah, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَلَّ اللَّهُ فَحْدَرُهُمْ. Maka hati-hati dari mereka. Peringatan, tahdir dari Rasulullah SAW agar kita berhati-hati dari tukang fitnah, dari tukang penebar fitnah dengan ayat-ayat yang samar, dengan hujah-hujah yang samar, dengan ucapan-ucapan yang samar yang membuat fitnah. Hati-hati. Qala al-'allamah al-Utsaimin, yani Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, li ahli al-bid'i 'alamatun minha annahum yattasifuna bighairi al-islam wa sunnah بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية. Bahwa di antara ahlul bidah atau ahlul bidah memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri. Minha di antaranya annahum yattasifuna bighairi al-islam, bahwa mereka mensifati diri mereka bukan dengan sifat Islam dan sunnah. Tetapi bima yuhdithunahu min al-bidah, tapi mereka menyifati diri mereka dengan apa yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Apakah qauliyah atau fi'liyah atau aqdiyah? Apakah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk keyakinan? Bid'ah dalam bentuk ucapan dijadikan sebagai tanda atau sebagai semat mereka. Atau perbuatan. Perbuatan bid'ah yang mereka ada-adakan. Atau keyakinan. Keyakinan mereka yang bid'ah. Mereka jadikan sebagai tanda mereka, sifat mereka. Yattasifuna bighairi Islam wa sunnah. Mereka tidak mensifati diri mereka dengan sifat Islam dan sunnah. Tetapi justru mensifati diri mereka dengan sifat-sifat bid'ah mereka. Apakah qauliyah atau fi'liyah atau aqidiyah. Sehingga dikenalnya Qadariyah karena keyakinannya menolak takdir. Dikenalnya Jahmiyah karena akidahnya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti akidahnya Jahm bin Safwan. Atau aliran apa lagi? Khalifin azabullah, semua menisbatkan diri mereka kepada selain Quran dan Sunnah atau selain Islam dan Sunnah. Yang kedua, annahum yata'assabuna li'ara'ihim fala yarji'una ila al-haqqi wa in tabayyana lahum. Yang kedua, mereka ta'assub dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Mereka tidak mau kembali, tidak mau rujuk, walaupun terbukti ucapan mereka salah. Sehingga kalau awal pertama kita dengar saudara kita ahli sunnah mengucapkan kalimat yang bid'ah, sebentar, barangkali dia tidak tahu. Kita tegur, ya kenapa mau mengucapkan seperti itu? Ini perkara bid'ah, tidak pernah para ulama mengatakan seperti itu, tidak pernah didengar dari salaf, tidak pernah. Kalau sampai jelas hujahnya dia kemudian menerima, berarti dia ahli sunnah. Tadi tidak tahu, sekarang tahu. Alhamdulillah. Oh itu bid'ah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada. Ini hadis. Itu ta'if. Itu hadis palsu. Demikian dan demikian. Selesai. Tetapi ahlul bid'ah tidak demikian. Ahlul bid'ah bukan tidak tahu. Tidak mau. Sehingga mereka membaca hadisnya. Iya tapi kan. Nah ini sunnah sahih. Ya tapi ini beda sekarang zamannya. Sampaikan lagi. Qala al-ulama ijma'. Para ulama menyatakan demikian. Ya, tapi itu kan para ulama. Mereka tidak tahu fikir waqi'. Apa lagi? Berarti orang ini adalah orang yang menolak ilmu yang telah jelas. Menolak sunnah. Menolak dalil. Dan ta'assub dengan pendapatnya sendiri. Ta'assub dengan qawlihim wa ara'ihim. Ini juga ciri-ciri ahlul bid'ah. Na'udzubillah. Ahlul sunnah mudah dinasihati. Kalau dengan dalil wal hujjah, kalau dengan riwayah, kalau dengan ucapan para ulama, para imam-imam ahli sunnah, mereka akan nerima. Sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taat. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Maka sebaliknya ciri-ciri ahli bid'ah, mereka sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kami dengar, tapi kami enggak terima. Kami dengar, tapi enggak bisa nerima. Fa'anibnina azakum laliyat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang kedua sifat mereka adalah yata'assabun bi'ara'ihim. Mereka ta'assub li'ara'ihim dengan pendapat-pendapat mereka. Yang ketiga, annahum yakrahuna a'immatal islami wad-din. Yang ketiga, mereka benci kepada para imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para ulama, panutan-panutan kaum muslimin, para imam-imam ahlul hadis. Mereka tidak suka, mereka benci. Dan sudah kita sebutkan alasannya. Mereka benci karena mereka merasa para imam-imam ahli sunnah yang selalu meruntuhkan kebidahan mereka. Mereka bikin seakan-akan yang paling hak ternyata runtuh begitu saja dengan qala Allah wa qala Rasul yang dibacakan oleh para imam-imam ahli hadis. Maka mereka benci. Mereka tidak suka. Para ulama adalah pembongkar kedok mereka. Sudah berhasil menipu sekian banyak orang, tiba-tiba dibongkar kedoknya. Nih, siapa dia kamu tahu? Oh, ternyata syaitan. Yang terbungkus di dalam tubuh manusia. Nih, siapa dia? Ternyata mubtadi' dhal. Kamu tahu siapa orang ini? Ini dia. Pembela pemikiran-pemikiran Jahmiyah. Astagfirullah, selama ini saya tertipu. Iya, ini sudah 23 tahun bukunya dicetak. Kalian belum tahu? Baru sekarang tahunya. Iya. Kita baru tahu. Setelah para ulama berbicara. Adapun kemarin-kemarin kita tidak tahu. Setelah para ulama membongkar, baru kita tahu. Jadi sesatnya astagfirullahaladzim. Ketika mulai besar-besarnya Khomeini, seluruh dunia kagum dengan Khomeini. Para ulama bicara. Sedikit saja yang mau mendengar. Sebagian besar, biasa para ulama begitu. Kadang mau menyerang Saudi, karena kemudian begitu. Takut menyaingi. Ternyata belakangan, iya ternyata benar para ulama. Ternyata benar-benar dia mubtadi' dhal, kufur. Na'udzubillah. Khairuddin a'azakumullah. Karena para ulama selalu membongkar kedok mereka, maka mereka ahlul bidah selalu benci kepada para ulama. Qala Waqi' rahimahullah, man talabal hadith yuqawwi bihi ra'yahu fahuwa sahibu bid'atin. Kata Waqi' ibn Jarrah rahimahullah. Di antara ciri-ciri ahlul bidah yang berikutnya, kata beliau, man talaba al-haditha liyuqawwi bihi ra'yahu fahuwa ashabu bid'ah. Kalau ada orang yang mencari hadis untuk mendukung pendapat pribadinya, maka dia adalah sahibu bid'ah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Mempelajari hadis adalah kita ingin mengikutinya. Bukan mempelajari hadis, mencari hadis untuk mencari yang cocok dengan dirinya. Bukan itu. Hati-hati. Perbedaan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah sangat jelas. Kalau ahli sunnah mempelajari hadis, baca kitabnya, mempelajari para ulama dengan guru-guru dan ustaz-ustaz dari para ulama ahli sunnah, diterima, alhamdulillah, dapat ilmu, dia ikuti dia. Mencocokkan dirinya dengan hadis yang dia pelajari. Dengar, diamalkan. Kalau ahli bid'ah mempelajari hadis, mana yang cocok dengan apa yang saya pikir? Ini kayaknya pas nih. Oh enggak, sebelahnya. Ah ini pas enggak. Kurang, sebelahnya lagi. Ah, ya kan? Benar kan apa saya bilang? Cari yang cocok, yang bisa mendukung apa yang dia katakan. Bahkan kadang-kadang mirip-mirip saja dianggap cocok. Padahal ayat kemana dia pikirannya kemana. Hadis kemana pikiran dia kemana. Tapi karena dia sedang mencari yang cocok, dikira cocok. Nah ini kan ada. Padahal ayat itu sama sekali tidak mendukung pendapat mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian keadaan ahlul bid'ah, selalu mereka dalam keadaan memusuhi para ulama dan kalaupun mempelajari hadis untuk cari sesuatu yang mendukung pribadinya. Untuk mencari sesuatu liyuqawwi bihi ra'yahu, untuk memperkuat pendapatnya sendiri. Wa qala aidan, berkata juga Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, ahlul ahwa'i la yaktubuna illa ma lahum. Ini masih sesungguhnya semakna dengan yang sebelumnya. Bayang namanya ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para ahlul bid'ah, mereka tidak mencatat kecuali ma lahum. Tidak mencatat kecuali apa yang mendukung mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya kalau ahlu sunnah mencatat ma lahum wa ma alaihim. Kalau ahlu sunnah mencatat semua hadis yang sahih, yang mendukung ataupun yang membantah. Yang mendukung, alhamdulillah saya benar, ditulis ya, riwayatnya. Dapat faedah, membenarkan apa yang dia kerjakan. Kalaupun yang alaihim dicatat juga, oh berarti saya salah kemarin. Subhanallah, ditulis hadis sahih. Ya, berarti saya salah kemarin. Fadibirina azakum waliyat, kalau ahli sunnah mencatat ma lahum wa ma alaihim. Mereka terima hadis-hadis apakah yang membenarkan mereka ataupun justru yang menegur mereka. Sebagai ilmu, sebagai istifadah, sebagai faedah. Tetapi ahlul bid'ah mencatat hanya ma lahum dan tidak mencatat ma alaihim. Sehingga seperti tadi, buka, enggak cocok lewat. Ah, ini cocok nih, cocok. Buka lagi, gak cocok, lewat. Ini cocok, catat. Besok dia pidato. Bahwa pendapat saya benar sesuai dengan hadis ini. Hadis yang sekian membantah mereka gak baca. Mereka gak terima. Mereka gak mau membacanya dan gak mau menyampaikannya. Karena kalau disampaikan akan ketahuan kalau saya salah. Ini na'udzubillah, ahlul bid'ah, wabbalalah. Qala Abu al-Qasim Ismail al-Asbahani rahimahullah, amma idza nawart ila ahli al-ahwa'i wal bid'ah ra'aitahum mutafarriqin mukhtalifin. Adapun jika engkau melihat kepada ahli al-ahwa', ahli al-bid'ah, maka engkau melihat mereka mutafarriqin, bercerai-berai, mukhtalifin, berselisih. Aw syi'an wa ahzaban, atau berpecah menjadi syi'ah-syi'ah, menjadi hizib-hizib. golongan-golongan. La takadu tajidu ithnain minhum ala tariqatin wahidah. Kamu enggak akan dapati dua orang dari mereka yang sama jalannya persis, enggak ada. Yang sama fil i'tiqad. Yubaddi' ba'duhum ba'dha. Saling membid'ahkan satu sama lain. Bal yartaquna ila at-takfir, bahkan semakin tinggi mereka saling mengkafirkan. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghud. Kamu dapati mereka selalu tanazu' dan tabaghud, saling bertikai dan saling membenci dan saling berselisih. Tanqadi a'maruhum, habis umur-umur mereka. Wa lamma tattafiq kalimatuhum. Alhamdulillah. Khanifilina'azukumullah. Abul Qasim Ismail al-Asbahani membawakan ciri berikutnya dari ciri-ciri ahlul bid'ah, yaitu kamu lihat mereka selalu bercerai-berai, selalu berselisih, berpecah belah, berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, berhizib-hizib. Hampir-hampir tidak ada yang sepakat dua orang dari mereka pun. Gak ada yang sama. Khawarij sama khawarij, itu mereka memiliki sekian aliran. Ada Najadat, ada Qa'adat, ada sekian banyak kelompok-kelompok khawarij. Saling kafir mengkafirkan sama mereka. Demikian pula Syiah. Ada sekian banyak Syiah yang mereka saling bermusuhan. Demikian pula sekian banyak kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Mereka berpecah belah dan mereka saling tikam menikam, saling bantah membantah, bahkan mereka saling kafir mengkafirkan, bahkan mereka saling yubadji' ba'dhum ba'dha, yubadji' membid'ahkan sebagian pada sebagian yang lain. Qul inna a'udzukumullah kaum muslimin yang saharati tanqadi a'maruhum, habis umur-umur mereka, belum sepakat mereka. Kenapa demikian? Kira-kira apa sebabnya? Kok mereka tidak bisa sepakat? Qul inna a'udzukumullah, ahlus sunnah adalah ahlul dalil, ahlul hujjah. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang memegang dengan hujjah. Adapun hujjah la yata'addad. Hujjah itu tidak berhilang. Hanya satu, Quran dan dengan syarahnya dalam sunnah. Tidak ada lain. Quran dan sunnah tidak akan bertentangan. Ada ijma' para ulama setelah itu. Masih ada ucapan para salaf, ucapan para sahabat yang membenarkan dan mendukung semua apa yang ada pada Quran dan sunnah. Sehingga kokoh hujjahnya. Maka yang ada cuma siapa yang mau masuk dan siapa yang tidak mau keluar. Begitu saja. Siapa yang mau mengikuti hujjah ahli sunnah, maka mereka berjalan di jalan sunnah. Siapa yang kemudian merasa tidak mau mengikuti sunnah dan merasa lebih enak di dalam kebid'ahan, maka mereka keluar ke dalam kebid'ahan. Tetapi kalau ahlul bid'ah, apapun alirannya, mereka tidak berdasarkan hujjah. Ada sekadalik. Namanya juga bid'ah. Tidak berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Tidak berdasarkan ijma'. Tidak berdasarkan ucapan para imam-imam ahli sunnah. Tapi mereka berdasarkan ra'yu masing-masing. Bisa dibayangkan. Kalau pendapatnya dengan pendapat ra'yu, maka setiap orang boleh berpendapat. Itu yang bikin pecah belah mereka. Itu yang bikin mereka selalu bertikai. Qul inna a'udzukumullah. Mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kita alhamdulillah mendapatkan hidayah ke dalam kelompok yang baik ini. Kelompok Ikhwanul Muslimin. Ini pernah ada yang menceritakan dan mengalaminya. Di tengah mereka, mereka sedang merasa senang, nikmat, ukhuwah. Sayang. Kalau saja kita bisa tanya waktu itu, tanyakan Ikhwan Muslimin yang mana. Karena sekarang banyak kelompok-kelompok Ikhwan Muslimin dan masing-masing tidak sepakat. Kalau kita katakan, kamu kelompok salaf juga banyak sekarang salaf. Loh, yang ngaku salaf banyak. Kalau salaf cuma satu, salafus saleh, para sahabat. Cuma satu. Sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in mereka. Pendapat mereka satu, alhamdulillah. Yang jadi masalah, ada yang mau, ada yang tidak mau. Fanabilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan, apa yang dikatakan oleh mereka para ulama, bahwa ahlul bid'ah ciri-cirinya selalu dalam keadaan mereka berpecah belah. Bertikai. Karena mereka berdasarkan ra'yu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka seakan-akan bersatu. Wa qulubuhum syatta. Tapi hati-hati mereka centang perenang. Hati-hati mereka berjauhan. Dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Yang demikian karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Ini masih ucapan Abul Qasim Ismail Al-Asbahani. Bahwa alul bid'ah dikatakan oleh beliau seperti yang terkandung dalam ayat ini. Kamu lihat mereka seakan-akan bersatu padu. Masya Allah. Ternyata bukan bersatu padu. Tetapi menunda perpecahan, nanti aja pecahnya. Ya, kalau kita sudah menang baru kita pecah. Sehingga di awal kelihatan bersatu. Mujahidin bersatu semua. 7 kelompok mujahidin bersatu. Ada Syiah, ada Sufi, ada Quburiyin, ada sekte Ismailiyah, ada komunis di dalamnya. Wah, bersatu mereka. Bukan bersatu, menunda perpecahan. Nanti kalau sudah kita menang, kita pecah. Khamilina azakumullah, ketika mereka menguasai Kabul, ribut sendiri mereka. Siapa yang akan berkuasa dan apa yang mau diterapkan pemikiran Syiah atau syariat ini atau syariat itu? Ribut mereka. Perang sendiri. Terus apa manfaatnya kalau menunda sampai nanti kalau menang? Ribut di awal sama ribut di belakang, apa bedanya? Fanibirina azakullah, kaum muslim yang saya hormati. Demikian pula pada mereka-mereka kaum hizbiyun. Kita gak usah ribut, kita gak usah ribut, kita gak usah ribut. Kita bersatu, bersatu kita akan kuat, bersatu kita menang. Baik. Mau lihat sampai kapan? Belum menang. Belum menang, sudah ribut. Baru bikin partai, sudah ribut. Mereka. Sesama mereka, saling salah menyalahkan. Fanibirina azakullah, kaum muslim yang saya hormati. Qala wa ahlul bid'ah akhadud din minal ma'qulat wal ara' fa awrathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Adapun ahlul bid'ah karena mereka mengambil agama ini dari akal-akal mereka sendiri, wal ara' dari ra'yu-ra'yu mereka sendiri, fa awrathahumul iftiraq, maka mereka mendapatkan perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Berpecah, bertikai, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Nah, kalau Imam Ahmad rahimahullah, wa huwa yasifu ahlul bid'ah, hum mukhtalifun fil kitab, mukhalifuna lil kitab, muttafiquna ala mukhalafatil kitab, yatakallamuna fil mutashabih minal kalam, ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. Kata Imam Ahmad rahimahullah ketika mensifati ahlul bid'ah, beliau berkata, hum mukhtalifuna fil kitab, mereka berselisih dalam kitab, dalam masalah Al-Qur'an. Mukhalifuna lil kitab, dan mereka menyelisihi Qur'an al-kitab. Muttafiquna ala mukhalafatil kitab, dan mereka sepakat untuk meninggalkan kitab. Kembali pada ra'yu. Yatakallamuna fil mutasyabih minal kalam. Mereka berbicara dengan ayat-ayat mutasyabih. Wa yulbisuna ala juhalin nas. Untuk menyamarkan kepada manusia. Bima yatakallamuna bihi minal mutasyabih. Dengan apa yang dia sampaikan dari yang samar-samar. Mereka membuat bingung orang bodoh. Ilal bisu ala juhalin nas, membikin samar, membikin kabur terhadap manusia, khususnya juhal, orang-orang yang bodoh. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Berselisih dalam kitab, menyelisihi kitab, sepakat untuk menyelisihi kitab. Dan berbicara dengan ayat-ayat yang mutasyabih, dengan dalil-dalil yang mutasyabih, dengan hujah yang samar-samar atau syubhat-syubhat. Wa qala aidan, dan berkata juga beliau, idza aradta an ta'lam mahallal islam min ahli zaman fala tanzur ila zihamihim fi abwabil jawami'. Kalau engkau mau tahu, kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau engkau mau tahu seberapa kedudukan Islam di tengah-tengah umat di zamanmu, seberapa sih keislaman umat kalian ini? Kata beliau, kalau mau tahu, la tandur ila zihamihim fi abwabil jawami', jangan engkau melihat bagaimana mereka berdesak-desakan di masjid-masjid, jangan. Bukan itu ukurannya. Wala dajijuhum fil mawqif bilabbaik, dan jangan pula melihatnya dengan suara ramenya dan riuhnya mereka ketika berkata di mawqif. Mawqif itu di Arafah, di Muzdalifah. Dengan kalimat labbaik, labbaik, labbaik, Allahumma labbaik. Ramenya mereka riuh memanggil atau mengucapkan, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Jangan lihat itu. Wa innama nzur ila muwata'atihim a'da'a syariah. Tapi lihat seberapa muwata'atihim a'da'a syariah, seberapa mereka menentang musuh-musuh syariat. Seberapa? Karena firman Allah, lihat, bukan diukur dengan berdesak-desakan yang mereka di masjid-masjid. Masya Allah, kalau kita melihat mereka di jawami hari Jumat, enggak cukup masjid, sampai tumpah-tumpah keluar. Demikian pula haji tidak pernah berkurang. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Sampai pemerintah membuat begini, membuat begitu, tetap masih meledak jumlahnya. Sampai membuat aturan, siapa yang sudah haji, enggak boleh haji lagi selama-lamanya. Masya Allah. Iya, katanya ada aturan begitu. Bayangkan saking banyaknya yang haji. La tandur ila zihamihim fil jawami', jangan lihat berdesak-desakannya mereka di masjid-masjid. Jangan lihat riuhnya mereka mengatakan lebaik, lebaik, lebaik. Tapi lihat seberapa mereka menyikapi dan menentang musuh-musuh syariat. Kalau masih enggak peduli semua, tanya. Kenapa demikian? Kenapa jadi ukuran? Karena yang namanya iman, awsaq urul iman, yang paling tinggi dari urat keimanan adalah al-hubbu wal-bughdu fillah. Ala sekadar puncak tertingginya, urat yang terkuatnya dari keimanan adalah cinta kepada Allah, benci kepada Allah. Katanya cinta kepada Allah, cinta pada sunnah, katanya, katanya, katanya. Melihat ahlul balal berbicara dengan ngawur, diam saja. Bukan gak dengar, dengar. Sudahlah, itu kan pendapat dia. Loh, kamu gak marah? Ya sudah, mereka masing-masing punya pendapat. Kita saling hormat, menghormati. Nata'awan fima ittafaqna. Wala ta'dzir ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna. Kita maklumi apa yang kita berbeda. Yang si mau caci maki sahabatnya enggak apa-apa. Taib, apakah dia mukmin? Pertanyaan yang mengerikan. Apakah dia mukmin? Mendengarkan sahabat dicerca, ya enggak apa-apa. Abu Bakar dicerca, enggak apa-apa. Aisyah istri Rasulullah dicerca, ya enggak apa-apa, itu kan pendapat beliau. Wah, dipertanyakan keimanannya. Kamu itu beriman apa enggak beriman? Sunnah diinjak-injak, diam. Itu kan pendapat dia. Sudahlah, kita enggak usah ribut. Jangan ribut terus. Ajib. Ini ajaran baru, ajaran bid'ah dari sufi yang diwariskan kepada ikhwanul muslimin. Ikhwanul muflisin ini mewariskan lagi kepada sururin. Dan sururin mewariskan lagi kepada yang nama-namanya belum disebut sekarang. Iya. Entah namanya apa. Khonibina azakumullah ala kulli hal. La mushahat fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam istilah. Mau dikasih nama pisang goreng silakan. Yang jelas siapa yang membiarkan orang-orang milih sunnah kemudian menyatakan enggak usah dibantah, ini adalah pemikiran bid'ah. Selesai. Mau dikasih nama apa silakan. Sami wala haraj. Namakan sesukamu. Khonibina azakumullah, demikian pula sebaliknya. Bukan diam. Memuji. Lebih aneh lagi. Diam saja aneh. Apalagi memuji. Qul inna a'azum. A'azukumullah. Kalau memuji takfiri. Memuji hizbiyin. Memuji mereka-mereka yang ditahdir oleh para ulama. Qul inna a'udzubikallahi ini ada pertanyaan besar. Ahlus sunnahkah dia? Cinta kepada sunnah? Cinta kepada para ulama, para imam-imam ahlus sunnah? Cintakah dia dengan manhaj salaf? Jangan kita lihat dengan hadirnya di majlis-majlis, hadirnya mereka di Jumat sampai berdesak-desakan, ramainya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, banyak. Yang aku ahlus sunnah sebanyak-banyaknya, sangat banyaknya. Siapa yang merasa ahlus sunnah kumpul di Istiqlal, kira-kira akan kumpul berapa? Enggak cukup itu Istiqlal. Enggak cukup. Yang lebih besar dari itu juga enggak cukup. Tapi kan bukan itu yang jadi masalah. Tapi yang ada di dalamnya. Hakikat yang ada pada seseorang. Cintanya pada sunnah, bencinya pada bid'ah. Cintanya pada ulama ahli sunnah, dan bencinya pada tokoh-tokoh ahli bid'ah. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian ucapan imam rahimahullah. La tandur ila zihamihim fi abwabil jawami' wala dajijuhum fil mawqif bil bait wa innama nur ila muwafaatihim a'da asy-syari'ah. Lihat bagaimana mereka menyikapi musuh-musuh syariat. Itu dilihat. Oh, ternyata cuma dua orang, berarti dua orang ahli sunnah di negerimu. Cuma dua orang. Kenyataannya yang benci kepada mereka cuma dua. Oh, tiga Ustaz. Ya tiga berarti. Enam. At-ta'assub wal intima' lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal ghirah li ashabihi wa ashabil hadis. Bab berikutnya ta'assub wal intima' lin Nabi. Berpegang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan cemburu li ashabihi wa ashabil hadis, mencintai para sahabat Nabi dan para pembawa-pembawa hadis dari para ulama. Cemburu, ghirah, karena cinta. Cinta kepada para sahabat Nabi dan cinta pada para pembawa hadis-hadis Nabi. Ini para ulama. Pertama, tentunya ayat Allah SWT yang menyatakan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta akan kalian dan mengampuni kalian atau dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan dalam ayat ini qul in kuntum, jika kalian, katakan jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, kata Nabi. Berarti ciri-ciri seorang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi yang paling dicintainya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada seluruh manusia. Tidak beriman salah seorang kalian hingga menjadi atau menjadikan Rasulullah SAW sebagai yang paling dicintainya, Allah dan Rasulnya. Lebih dari anaknya, lebih dari bapaknya, lebih dari seluruh manusia. Khamilin a'azakumullah, ini juga sama. Bahwa kita harus mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta kita kepada siapapun. Qala Sulaiman ibn Yasar rahimahullah, baina ana inda ibn Abbas dakhala alaina Abu Sa'id al-Khudri. Kata Sulaiman ibn Yasar, ketika aku ada di sisi ibn Abbas, masuk kepada kami Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Fadakhala rajulun min as-sayarifah. Kemudian datang seseorang dari sayarifah, yang biasa menebak kaki seseorang atau menebak si fulan begini dari kakinya. Ya Aba Abbas, ma tara sarf adh-dhahab waznan biwaznin. Atau ini lebih mengarah kepada yang menukar uang dengan uang atau emas dengan emas. Ya Aba Abbas, ma tara sarf adh-dhahab waznan biwaznin, al-waraq bil-waraq ziyadah. Wahai Abu Abbas, bagaimana pendapatmu kalau menukar emas dengan timbangan yang sama dan kemudian perak dengan tambahan? Faqala Ibn Abbas, laisa bidzalika ba's idza kana yadan biyadin. Tidak mengapa kalau langsung kontan tangan ke tangan. Faqala Abu Sa'id, maka berkata Abu Sa'id, laisa kadzalika. Tidak demikian. Nah, an hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melarang yang demikian. Faqala Ibn Abbas, nahnu a'lam bihadza mink. Aku lebih tahu dalam masalah ini dari kamu. Innama kana riba lana, sunnya riba itu dulu pada kami. Faqala Abu Sa'id, uhadditsuka an Rasulillah wa tuhadditsuni an nafsik. Aku katakan qala Rasulullah dan engkau katakan tentang dirimu. La yajma'uni wa iyyaka saqfun saqfu baitin abadan. Sungguh enggak akan menaungi atau mensakafi kami dengan kamu satu sakaf abadan. Enggak akan dikumpulkan engkau dengan aku dalam satu atap selama-lamanya. Konfidina azabullah, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyatakan bahwa perak dengan perak ada tambahan itu enggak boleh. Dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang yang membantah dan menyatakan tidak mengapa kalau kontan. Dan dulu itu riba itu pada kami. Awal riba Ribal Abbas Ibn Abdul Muttalib, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Allahu Akbar, kata penulis. Ma hadha ta'assub wa hadha al-ittiba'. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana ta'assub sahabat wa hadha al-ittiba', dan bagaimana mengikutnya beliau kepada hujjah, kepada dalil. Faya layta muta'assibi zamanina lirijal al-yawm yafqahuna hadha. Duhai kiranya kalau orang-orang yang ta'assub pada hari ini kepada seseorang mengerti masalah ini. Wa da'wah muwajjah lil jami'. Dan dakwah ini adalah untuk seluruhnya. Wal yakun ta'assubuna lin nabi, maka semestinya ta'assub kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kenal sahabat yang mulia Ibn Abbas, kita kenal sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, kita kenal mereka. Tapi mereka kalau mendengar ucapan Rasulullah SAW dibantah, marah mereka. Kepada sahabatnya yang dia kenal, marah. Apalagi kepada orang yang tiba-tiba muncul, jadi tokoh, tiba-tiba naik di mimbar, tiba-tiba berbicara dengan ucapan-ucapan yang mengerikan. Masa gak marah? Diam saja, oh gak apa-apa, silahkan. Ini masjidnya masjid umat kok, masjid Allah, siapa saja boleh di sini begitu. Qanibina azabullah kaum muslimin yang saya hormati. Tentunya tidak demikian. Ta'assub kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal yakun ta'assubuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tark ma alaihi firaq wa hadha az-zaman wal jama'at wa alla narda ad-daniyah fi ashabi Rasulullah sallam haitsu asbaha at-ta'assub al-yawm wal wala liqadatiha akthar minhu lis-sunnah wa hamalatiha fallahul musta'an. Khana bin Na'azakum la kata beliau, karena penulisnya adalah orang-orang yang bersama kita di zaman kita, beliau menyatakan duhai kiranya kelompok-kelompok di zaman kita sekarang ini mau mengerti masalah ini, tidak ta'assub pada tokohnya tapi ta'assub pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ta'assub pada fulan wa fulan, tapi ta'assub pada Allah, pada Rasulullah SAW. Wa ala nardad daniyah, dan jangan mau kita mendapatkan kerendahan atau merendahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Haitsu asbahat ta'assub al-yawm, di mana ta'assub hari ini dan wala hari ini kebanyakan diberikan kepada qadatiha, qadatul firq, pimpinan-pimpinan firqah. Apalagi kalau sudah dicocok hidungnya dengan namanya bayat. Bayat bid'ah. Bayat bukan kepada pimpinan-pimpinan organisasi, pimpinan kelompok-kelompok, pimpinan firqah. Maka itu adalah bayat-bayat yang bid'ah. Seakan-akan dicocok hidungnya dengan bayat. Menentang, saya sudah sumpah. Mau menyelisih, ini hadis saya, ya tapi saya sudah dibayat. Diseret-seret hidungnya oleh mereka, kemana saja. Pokoknya kamu besok harus ngepum. Ya sami'na wa ata'na. Ini hadis saya, kamu jangan mau. Oh, saya sudah dibayat. Qul inna a'udzu bikum Allah. Padahal sumpah apapun bisa dibatalkan kalau didapatkan yang lebih baik. Diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau aku sudah bersumpah dengan sesuatu, wajadtu khairan min, aku dapat yang lebih baik, maka aku ambil yang lebih baik dan aku batalkan sumpahku. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang lebih baik, apalagi cuma masalah bai'at bid'ah, tidak ada nilainya, batalkan, selesai. Kalau khawatir bahwa itu adalah sumpah yang harus dibayar, kafarah. Qulna a'udzubikumullah. Kamu semua yang saron nanti. Kebanyakan walak-walak mereka kepada pimpinan-pimpinan kelompoknya. Aktsar minhu lisunnah, lebih banyak, lebih kuat daripada kepada sunnah. Disampaikan ini sunnah, ini sudah rapat guru. Bayangkan. Sunnah disampaikan kepada sekolahan di sini, Jakarta sini, Al-Hikmah kalau enggak salah namanya. Jawabannya ini sudah kesepakatan guru. Ditolak dengan kalimat yang seperti itu. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Wa hamalatiha, dan juga mengalahkan para pembawa-pembawa sunnah. Mengalahkan ucapan para ulama, mengalahkan ucapan para imam. Fallahul musta'an. Fallahul musta'an. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. من تهدي الرجاء adalah perkara istihadiyah. Mohon penjelasan Ustaz, sebab ada pendapat yang menjelaskan tahdir ini hanya pendapat sebagian orang. Akhun hibrina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau perkara itu perkara istihadiyah, berarti hasil istihad seseorang. Pertanyaan pertama, siapa yang berhak untuk beristihad? Itu pertanyaan pertama. Kalau sudah dijawab dengan benar, Masya Allah, tentunya para ulama yang lebih alim, lebih pantas untuk beristihad. Kan pertanyaan kedua, apakah kita memilih istihadnya para ulama atau istihadnya para juhala? Itu pertanyaan kedua. Kalau dijawab dengan cerdas, ya tentunya istihad para ulama. Pertanyaan ketiga, apa istihadnya mereka ketika mendengarkan tentang Radio Roja atau laporan tentang Radio Roja dari dua belah pihak yang bertikai? Apa jawabannya? Alhamdulillah, jawabannya sangat jelas. Tidak mendengar Radio Roja orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya atau yang menghormati manhajnya. Tidak mendengarkan kecuali orang-orang yang tidak menghormati manhajnya dan prinsip ahli sunnahnya. Kama qala habibahullah. Dan itu bukan hanya pendapat beliau, pendapat sekian para ulama. Apakah Syekh Rabi atau Syekh Muhammad bin Hadi atau Syekh Ubaid al-Jabiri? Naam. Semoga Allah menjaga antum. Apakah antum akan memberi taklim esok hari di Masjid I'tisam? Yang mana kita ketahui bahwa di masjid tersebut bulan Syawal kemarin diadakan taklim oleh Ja'far Saleh berkenaan dengan daurah masyayikh di Bantul. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Nah, pernah ditanyakan kepada Syekh Suhaimi dan beberapa syekh, dua syekh kalau enggak salah atau iya. Ditanyakan tentang masjid di mana? Purwokerto. Masjid milik Al-Irsyad. Di sana ada yang ngisi. Hari ini Ustaz Fulan. Hari itu Ustaz lain. Kita disuruh ngisi di situ. Tidak semuanya ahli sunnah. Kata beliau, kata Syekh, kalau kamu tidak dibatasi untuk menyampaikan kebenaran, kalau engkau tidak dibatasi untuk menyampaikan hak, sampaikan. Itu jawabannya. Kalau masjidnya masjid umum, bukan masjid markas mereka, bukan. Kalau masjid umum, jadi kita ngisi hari ini prinsip-prinsip sunnah. Minggu depan nanti seorang hizbi ngisi kajian lagi. Bulan depan kita ngisi lagi. Itu boleh. Artinya boleh, kita boleh menyampaikan kebenaran di situ. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Jelaskan hizbiahnya. Jadi mereka bicara tentang hizbiah, kita bicara tentang sunnah. Alhamdulillah, syaratnya apa? Satu, bukan di markas mereka. Kalau masjid di markas mereka, tidak boleh. Yang kedua, kita tidak dibatasi untuk menyampaikan kebenaran dan membantah kebatilan. Nah, kurang banyak. Ustaz Maududi Abdullah senantiasa mendakwahkan sunnah dalam kitab-kitabnya dari para ulama, dengan kitab-kitab dari para ulama ahli sunnah. Sementara umat Islam butuh akan ilmu sunnah, kenapa masih disalahkan? Mohon nasihat dari Ustaz. Khana bin na'azukumullah. Cukup kita mengetahui seseorang sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang seseorang, jawabannya undur ila man ya'wi. Lihatlah kemana dia hinggap, kemana dia singgah. Nah, kalau ke Jakarta kan singgahnya ke Raja Roja kan, isi di Roja selesai. Jadi sama dengan Roja, Roja Iyun. Nah, mudah-mudahan bukan Murji ya kan, tapi Roja Iyun ya. Dari nama radio, bukan Roja dalam artian Irja. Nah, walaupun Ali Hasan Abdul Hamid yang sering mereka undang dikatakan memiliki pemikiran Irja, dan kata Syekh Radi membela pemikiran Jahmiyah, dan saya baru baca tadi di jalan. Dan kata Syekh, bukunya dia, ucapan dia, taktiknya terhadap tulisan Tirtusi itu sudah 23 tahun yang lalu. Tapi kaum muslimin enggak mengerti. Sampai ketika para ulama berbicara baru tahu. Oh, ternyata. Makanya ahlul bid'ah, ahlul balal sangat jengkel pada para ulama karena itu. Karena selalu membuktikan. Nih aslinya siapa? Nih ahlinya siapa? Aslinya siapa? Alhamdulillah, azakumullah. Apa yang diucapkan oleh Ali Hasan Abdul Hamid bukan hanya satu pemikiran irja saja, tapi termasuk dia membiarkan pemikiran Jahmiyah yang terdapat di dalam bukunya Tirtusi, dan juga apa yang dia ucapkan dalam tahqiqnya di situ, dalam komentarnya yang juga mengucapkan kalimat yang samar dan mengerikan, seakan-akan syariat Allah ini tidak memiliki hikmah. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau bukan dengan bimbingan para ulama, saya tidak tahu. Iya kan? Apalagi kaum muslimin. Kalau tanpa bimbingan para ulama, kita enggak ngerti siapa Ali Hasan, siapa Abul Hasan Al-Misri, siapa? Enggak ngerti kita. Tapi alhamdulillah setelah dibuktikan jelas bahwa Adnan Ar-Ur di Riyadh atau Abul Hasan Al-Misri di Yaman atau Ali Hasan Abdul Hamid di Yordan sejenis dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang mirip. Intinya mengentengkan masalah bid'ah. Sudah ada dua perkara yang dianggap salah oleh Ali Hasan di buku itu. Kemudian dia bilang dengan dua kesalahan ini tidak mengurangi bobot kitab ini dan tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan buku ini dan seterusnya. Kata Syekh, sungguh buku ini sungguh membikin masalah dekadrin ba'id, bukan tidak berkurang sangat, karena masalahnya masalah akidah. Karena bila nazar gua perhatikan. Dan mungkin tidak jauh dari ucapan dia ketika berbicara tentang Asrukati. Iya kan? Ditanya bagaimana Asrukati? Dia baca sepintas dan dia katakan ma aqulu annahu salafi. Walakinni aqul annahu syekhu salafiyyin. Aku tidak hanya menyatakan dia sebatas salafi, bahkan dia syekhnya salafiyyin. Basa-basi. Ketika buku yang sama dikasihkan ke Syekh Rabi, dibaca, Syekh Rabi, hadza munharif. Hadza ar-rajul munharif. Apa perbedaannya? Bukunya sama. Dinilai sama Ali Hasan bahwa dia Syekh Salafi, dinilai sama Syekh Rabi dia munharif. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin yasharunati. Dan ini sudah dibuktikan terlihat kalimat-kalimatnya dan sudah dibacakan pula oleh Syekh Ubaid al-Jabiri. Buku yang sama. Sesungguhnya majalah bukan buku. Majalah bukan Ad-Dari'ah. Apa majalahnya namanya? Ad-Dakhirah. Namanya Ad-Dakhirah tapi saya ingatnya Ad-Dari'ah. Ad-Dari'ah itu yang jelek. Namanya. Nah. Dibaca oleh Syekh Ubaid al-Jabiri. Jawabannya sama dengan Syekh Rabi. Hadza ar-rajul munharif. Menyimpang. Kaif kata dia. Menyatakan bahwa sufi walaupun dia begini walaupun dia begitu adalah sufina, bahwa mereka wahabi walaupun ekstrim mutasyaddid tapi mereka wahabina, mu'tazilah walaupun mereka lebih mementingkan akal tapi mereka mu'tazilina, dan seterusnya. Ini kalimat apa? Kalimat ahli sunnah. Qul inna a'udzubikumullah. Kita enggak tahu kalau kita enggak tanyakan pada para ulama. Alhamdulillah ditanyakan para ulama, berikan bukunya, kita enggak komentar banyak, ini buku mereka atau ini majalahnya, dibaca, dan itu kesimpulan mereka. Tetapi Ali Hasan membelanya, dan bukan yang pertama dia membela Ahlul Bid'ah. Ali Hasan membela Adnan Ar-Rur habis, membela Ali Balhaji Al-Jazair dipuji habis-habisan, dipuji semua tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah. Khana bin Azzaikumullah. Dan akhir-akhirnya terbongkar semuanya. Dan ditahdir oleh para ulama dengan tahdir yang jeli, yang sangat jelas, gamblang. Enggak samar-samar. Dan mereka roja'iyun adalah yang mengundang Ali Hasan ke Indonesia berkali-kali. Hum-hum ha'ula. Mereka. Tapi kira-kira ada apa di sana? Kenapa enggak mengundang masyayikh yang lebih bersih, lebih selamat? Ada apa? Pasti ada sesuatu. Karena disebutkan berkali-kali oleh para ulama bahwa seseorang itu akan mendatangi atau akan mendekati sesuatu yang sejenis. Akan mendatangi yang sejenis. Dan itu dengan dalil. Al-arwahu junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya ruh-ruh manusia itu tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf. Iktalafa itu artinya akur. Ma ta'arafa, saling mengenal, sama akur. Wa ma tanakara, dan apa yang saling mengingkari karena berbeda, ikhtalaf. Enggak akan bisa sama, enggak bisa akur. Yang bisa akur itu kalau sejenis. Dianya mutasahil, mengentengkan Ali Balhaj, mengentengkan Adnan Ar-Ur, sampai terjadi pertumpahan darah di Aljazair gara-gara Ali Balhaj, gara-gara pujiannya Ali Hasan. Sehingga sekian ahli sunnah terbawa dengan Ali Balhaj. Kemudian juga banyak yang tertipu dengan Adnan Ar-Ur, dengan pujian Ali Hasan. Qulibudin a'azakumullah. Ini kemudian yang undangnya juga sama. Sejenis. Mengentengkan tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah. Haji bersama Ahlul Bid'ah. Daurah bersama Ahlul Bid'ah. Apa bisa? Daurah bersama Ahlul Bid'ah. Ikutilah sunnah. Jangan, ikutilah ro'yu. Gimana? Session pertama oleh Ahlul Sunnah. Session kedua oleh Ahlul Bid'ah. Takfiri. Sudahlah, masa-masa lalu, masa-masa kebodohan sudah lewat. Karena pertama munculnya istilah salaf, ini sekedar pengalaman saja. Sekedar menyampaikan pengalaman. Sudah terkenal kalimat salaf ini, awal-awal pertama. Saya masih di Tengaran malah waktu itu. Itu ada daurah ahlus sunnah di Jogja. Takfiri ngisi. Hizbi ngisi. Apalagi? Ngisi semua. Sampai ada ngisinya pakai album. Itu satu-satu kajian. Kajian akidahnya dari kita, dari salafi. Tapi kajian jihadnya dari orang-orang yang pulang dari Afghanistan. Kemudian kajian berikutnya, kajian album. Ini Soeharto di sana, ini Soeharto di sini, ini Soeharto di situ. Orang dewan dakwah, saya lupa namanya. Akhirnya setelah itu, ribut. Setelah setahun mungkin atau lebih, mulai. Kita tidak bisa begini. Gak mungkin kita bicara tentang sunnah, kemudian digembosin oleh mereka. Dibantah, tidak bisa kita kerjasama dengan orang. Mau salaf, salaf seluruhnya. Kalau tidak, tidak bisa. Tidak bisa dicampur-campur begitu. Selesai, ribut. Terjadi tahdir-tahdiran. Alhamdulillah, terpisah. Di dalam orang-orang yang mengaku salafin, ada sururin. Waktu itu belum kenal kita sururin itu apa. Makanan apa kita gak tahu. Sampai ketika kita baca buku-bukunya Abdurrahman Abdul Khaliq, karena kita anggap sebagai salafi. Prinsip 20. Kok kayak bukunya Hasan Al-Banna ya, prinsip 20. Selesai baca. Baca lagi. Judulnya Harokah Dakwah Ahlussunnah. Kok ada harokah ya dakwah? Kok kayak Ikhwan Muslimin ya? Wah. Begitu para ulama bilang bahwa mereka hizbiyun sururin. Oh, pantas kok latah ngikuti mereka, selalu ngikuti Ikhwan. Ikhwan punya sip 20, ini bikin 20 juga. Ikhwan punya harokah, kita bikin harokah juga, harokah sunniah. Latah. Ternyata memang hizbi. Alhamdulillah, dengan bimbingan para ulama jadi tahu. Oh, ternyata kita sudah merasa sedikit ini kok ada aneh, agak aneh. Kok mirip-mirip dengan mereka, ada apa ini? Ternyata memang hizbi. Memang dia dalam keadaan pemikirannya, pemikiran mereka, pemikiran ikhwani. Mirip. Atau persis. Kaum muslimin yang saya hormati. Sudah dibantah sururiyah jelas gamblang, muncul lagi sekarang. Kenapa kok diulang-ulang terus? Bahwa yang namanya seekor kuda itu gak akan kejeblos satu lubang dua kali. Kuda bukan manusia. Cerdas mana sih kuda sama manusia? Kuda itu kejeblos dari satu lubang gak dua kali. Begitu kejeblos dia ingat terus tempat itu ada lubang. Setiap yang itu dia loncat. Demikian. Usira fil athar. Bahwa kuda gak akan tersumus dalam satu lubang dua kali. Maka manusia sepantasnya untuk lebih dari itu. Sudah kejeblos sekali, jangan diulang dua kali. Apalagi ini sudah dua kali. Kejeblos yang pertama, kemudian kejeblos dengan zururi, sekarang kejeblos dengan apa lagi? Hanya ganti nama saja, kemudian kita tersamar lagi. Diganti nama lagi, samar lagi. Diganti nama lagi, samar lagi. Akan sampai kapan kita tertipu terus kalau kita tidak melihat eksistensi hakikat yang ada di dalamnya? Nama zururi buang dulu. Apa sih eksistensinya? Sikap mereka. Muwaqa'atuhum a'da as-sunnah yang mereka enggak punya. Itu pakai istilah Imam Ahmad, muwaqa'atuhum a'da as-sunnah. Dalam menghadapi a'da as-sunnah itu tidak memiliki mereka. Lembek. Hatta ngomong saja secara pribadi enggak. Jangan kita bicarakan mereka. Mereka juga punya kebaikan, kata Suri dulu, ya. Mereka juga punya jasa. Jangan kita sok menang sendiri. Semua juga punya kebaikan. Tama Tabligh punya kebaikan. Ya, Clinton juga punya kebaikan. Tapi karena kafir gak diterima, kan begitu. Nanti akan muncul lagi yang kayak gini, namanya lain, kemudian kita tertipu lagi. La wallah. Seorang mukmin tidak kejeblos dalam satu lubang dua kali. Seorang mukmin jangan kejeblos dalam satu lubang dua kali. Mereka sungguh-sungguhnya orang-orang yang harusnya lebih cerdas, lebih pandai, dan lebih mengerti. Bahwa kalau perkara itu adalah perkara yang berbahaya, maka dikasih bungkus apapun sama saja. Dibungkus dengan tasawuf. Ya jelas. dibungkus dengan ikhwaniyah, sama. Dibungkus dengan sururiyah, sama. Sebagaimana Haddadi dibungkus dengan label hajuri, sama saja. Oh, tapi ini hajuri, ya, saya tahu itu hajuri. Tapi tidak ada bedanya dengan Haddadi, apa bedanya? Karena bin na'azakumullah. Karena hakikatnya adalah menjatuhkan para ulama, para imam, imam ahlu sunnah, hanya karena sesuatu yang dianggap kesalahan. Habis para ulama, enggak tersisa. Sama dengan Haddadi. Para ulama habis, enggak tersisa. Karena bin na'azakumullah, alhamdulillah. Kalau kita mempelajari manhaj ahlu sunnah, prinsip-prinsipnya, maka otomatis semua yang menyimpang dari prinsip ini akan terasa. Ini kok berbeda dengan apa yang dipelajari dalam prinsip-prinsip sunnah. Nah, barakallahu fiik. Di antara prinsip sunnah adalah membenci ahlul bid'ah, membantah ahlul bid'ah, tidak suka dengan ahlul bid'ah. Memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah. Ini prinsip. Prinsip. Apa buktinya kalau ini prinsip? Kamu buka kitab akidah salaf ashabul hadis. Akidah loh ini kitabnya. Kitab akidah tu salaf. Dalam babnya yang tadi dikenukil di sini, bab bencinya atau wajibnya benci kepada ahlul bid'ah. Kitab usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Usul i'tiqad. Prinsip akidah. Isinya ada bab khusus masalah sikap terhadap ahlul bid'ah. Baik. Berarti apa itu? Remeh apa prinsip yang penting? Kita buka lagi kitab. Sekian kitab usul sunnah atau prinsip-prinsip sunnah dari sekian para ulama selalu memasukkan bab tentang bagaimana jeleknya ahlul bid'ah dan bagaimana sikap terhadap ahlul bid'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat remeh, membuat ringan? Sururi. Siapa yang membuat remeh, membuat ringan, menganggap tidak penting masalah ini? Hizbiyun, ikhwaniyun, sururiyun, rajaiyun. Nah, barakallahu fiikum. Nasallu taufiq wal afiyah. Wa nasallu hidayah wa rahmah. ونسأل الله تعالى يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته